Berjumpa dengan dirimu tiada disengaja. Kami saling kenalan, menyebut nama kita berdua. Tulis di dalam buku harianku. Cerita lalu ada kisah.